kita bercerita tentang laut biru. Di sana harapan dan impian. Benci, benci, benci tapi rindu cuma memandang wajah dan senyummu sayang. Rindu, rindu, rindu tapi benci cuma bila ingat kau sakiti hatiku. Bawah payung hitam kita berlindung, basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan impian. Yang rindukan kau padaku, kau duduk di sampingku. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana harapan dan impian. Benci, benci, benci tapi rindu cuma memandang wajah dan kau yang telah bosan ataukah

selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Cinta di hatiku, entah sampai kapan ku miliki lagu suci cinta kasih. Hapuslah dukamu, lupakanlah. Cinta, semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Masih hitam cinta di hatiku, entah sampai kapan ku miliki lagi suci cinta kasih. Rasa cinta, semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Tiada ku ingkari getar jiwa ini, ada getar rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Tiada ku ingkari getar jiwa ini, ada getar rasa. setelah aku jauh berjalan dan tak ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, entah kan menunggu. Adakah kau datang kemari? Jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinar apa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Adakah kau jalan cinta. kita berdua. Thank you. Terhadapnya, mengapa dia yang

Apa jadinya

tiada ku menyangka, tiada ku menduga, jadi begini cerita kita. Sekian tahun lamanya kita bersama, pandang berganti suka, suka duka berdua, penuh pesona di dalam dada. Sampai akhirnya datang awan kelabu, jangan katakan kalau kau masih sayang padaku. Luka, luka yang dulu masih terasa. Biar, biar begini, engkau di sana, aku di sini, sampai akhir hayat. Tak mungkin ku lupa. Pandang berganti suka, suka duka berdua, di dalam dada. Sampai akhirnya datang awan kelabu, jangan katakan kalau kau masih sayang padaku. Luka-luka yang dulu masih terasa. Oh, biar, biar begini, engkau di sana, tak mungkin ku lupa. Sampai akhir hayatku, tak mungkin ku lupa. tanah.